الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para ulama salaf dari para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum dan para tabi'in a'immatul huda, mereka adalah orang-orang yang terbimbing dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidaklah heran apa yang mereka ucapkan merupakan mutiara-mutiara hikmah penuh dengan ilmu. Apa yang mereka ucapkan penuh dengan hikmah. Bagaimana tidak, sekian lama mereka terdidik dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mutiara hikmah yang mereka ucapkan antara lain yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Allah, dan dihasankan oleh Imam Ali pernah menasehatkan kepada Ibnul Qawwah, kata Ali, hal tadri ma qala al-awwal, tahukah engkau apa yang diucapkan oleh generasi pertama yang telah mendahului kita? Artinya, ucapan yang hendak beliau sampaikan ini perkara yang ma'ruf di kalangan kibar sahabat, di kalangan para pembesar, para sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang semisal mereka radhiyallahu, bahkan maknanya pun sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali sampaikan perkataan itu, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna badidaka yauman ma, cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja, karena bisa jadi di suatu hari kelak dia menjadi orang yang kau benci. Wa abdid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma, dan bencilah pula orang yang kau benci sewajarnya saja, karena bisa jadi orang yang sekarang kau benci menjadi orang kelak di suatu hari orang yang engkau cintai. Makna dari ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, artinya jangan berlebihan dalam mencintai seseorang ataupun dalam membencinya, karena bisa jadi yang hari ini engkau cintai, yang hari ini engkau muliakan, ternyata di suatu hari menjadi orang yang harus engkau benci. Atau sebaliknya, yang hari ini engkau benci bisa jadi di suatu hari kelak dia bertobat menjadi orang baik, menjadi orang yang harus engkau cintai. Jika engkau berlebihan dalam mencintai seseorang, engkau akan menyesal di kemudian hari, karena ternyata orang yang engkau cintai melampaui batas berlebihan menjadi orang yang harus engkau benci. Bisa saja karena cintamu berlebihan padanya, saat engkau mencintainya engkau sampaikan perkara-perkara rahasia antara dirimu dengan dia. Kelak ketika dia menjadi orang yang engkau benci, engkau sesali ternyata rahasia-rahasia terlanjur engkau sampaikan padanya. Oleh karena itu, jangan berlebihan, jangan ekstrim dalam mencintai seseorang, seakan orang itu tidak ada cacatnya, seakan orang itu tidak mungkin berbuat dan terjatuh dalam kesalahan. Ahbib habibaka haunan ma, cintai, silakan kau mencintai seseorang, tapi haunan ma, sederhana saja, sewajarnya, sebatas karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, itu ukuran walakmu kepadanya, loyalitas cinta yang kau berikan kepada. kepadanya, asa ayyakuna batidoka, yauman ma, bisa jadi orang itu akan menjadi orang yang kau benci di suatu hari kelak. Wa abdil batidoka, haunan ma, bencilah orang yang kau benci pula, sewajarnya, sepantasnya, ukurannya dalam Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu bermaksiat, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, benci karena itu. Asal ayatuna habibaka, yauman ma, bisa jadi suatu hari kelak dia berubah menjadi orang yang engkau cintai. Itu pula makna yang serupa dinasihatkan oleh Umar al-Faruq Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu di dalam Adabul Mufrad riwayat Bukhari dan disahihkan oleh Al-Albani. Umar nasihatkan kepada Aslam, ayah dari Imam Zaid bin Aslam, kata Umar, ya Aslam, la yakun hubbuka kadafa, wahai Aslam, jaga, jangan sampai cintamu melampaui batas, berlebihan. Wala hubbuka kadafa, jaga, wahai Aslam, jangan sampai pula kebencianmu merusak dan menghancurkan sesuatu yang kau benci. Aslam bertanya kepada Umar, kaifa dzalika, bagaimana itu? Qala, kata Umar, idza ahbabta fala takallaf kama yaqrahul sabiyyu bisyai' yuhibbu, jika engkau mencintai sesuatu, jangan melampaui batas, jangan berlebihan, layaknya anak kecil yang senang dan menginginkan sesuatu. Anakmu ketika menginginkan sesuatu, dia tidak mau tahu, karena kecintaannya kepada sesuatu itu, dia harus memilikinya, dia harus memegangnya, harus dia punya. Bahkan namanya juga anak kecil, kalaupun itu memadorotkan dirinya, dia gak mau tahu. Kalaupun itu bahaya untuknya, dia gak mau mengerti, karena akalnya tentu yang masih kecil dan muda belia. Umar nasihatkan kepada Aslam, la yakun hubbuka kadafa, jangan sampai kau mencintai sesuatu melampaui batas, berlebihan, tidak mau tahu. Bahkan kalau cintamu kepada itu bisa merusak dan menghancurkan dirimu. Walaupun bukan dalam, jangan pula kebencianmu kepada sesuatu, kepada seseorang, membuatmu berlebihan, bahkan berharap dan merancang sesuatu untuk kehancuran. Bahkan tidak jarang manusia merencanakan untuk kematian orang yang dia benci. Kedua-duanya tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Arabi rahimahullah taala, makna athar-athar di atas mengajarkan kepada kita bahwa qulubu baina isbi'ain min asabihi ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia semuanya berada di antara dua jari jemari Allah tabaraka wa taala. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Bisa jadi yang sekarang engkau cintai, berbalik hatimu akan membenci orang itu. Bisa jadi yang sekarang engkau benci, berbalik hatimu mencintai orang tersebut. Oleh karenanya, jangan berlebihan, jangan melampaui batas dalam segala sesuatunya. Aku ma sami'tum wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. taqlu fi syai'in min al-amri waqtasib ila tarafi qasdil umuri damin, dan jangan engkau melampaui batas, jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Waqtasib, sederhananya, sederhanalah dalam mencintai maupun dalam membenci. Kila tarafi qasdil umuri damin, karena selalu dua ujung dari setiap perkara tercela. Yang ini ifrat, yang itu tafrit. Yang ini berlebihan, yang itu kurang dari yang seharusnya. Wa kama yuqal qadiman yaqulu, seperti diucapkan semenjak dahulu kala, ma'ruf di kalangan para imam, hubbuka syai yumni wa yusim, cintamu kepada sesuatu membuatmu tuli dan buta. Kecintaan seseorang kepada sesuatu bisa membuatnya buta dan tuli, buta untuk melihat kejelekan yang ada pada yang dia cintai. Tidak tampak kejelekan itu baginya, walaupun sebesar apapun, terbutakan karena kecintaan yang over dan ekstrim darinya. Tuli telinganya untuk mendengarkan nasihat, tuli telinganya, pendengarannya untuk mendengar penjelasan tentang kejelekan dan aib yang dia cintai. Hubbuka syai yughni wa yusim, terkadang cintamu kepada sesuatu membuat tuli dan buta, sehingga tidak jarang karena kecintaannya seseorang memuji, mengagungkan, memulia-muliakan yang ia cintai, walaupun itu tercela dan salah. Terkadang karena kecintaannya kepada sesuatu itu, kepada seseorang, membuatnya mencela, memerangi, memusuhi orang yang terpuji sekalipun, yang padanya ada kebenaran. Waqtasib haunan ma, oleh karena itu sederhana, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Tidak ada orang yang maksum dari kesalahan, tidak ada orang yang bersih dari segala fitnah kecuali